إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan ibadah adalah bukti keimanan seseorang. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menerima dan mengamalkannya sebagai bukti keimanan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepadamu terhadap apa saja yang terjadi pada mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadait wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka untuk menerima dan mengamalkannya. Al-Syekh Ibn Athaymin dalam kitab beliau Syarah Usul Thalatha menyebutkan bahwasanya tidaklah orang itu beriman sampai dua syarat ini terpenuhi, menerima seluruh ajarannya beliau dan mengamalkannya tanpa merasa berat sebagai bukti lahiriah bahwasanya dia seorang yang betul-betul mukmin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, beribadah kaum muslimin diperintahkan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar beribadah, menjalankan perintah, ya yang penting dilakukan biar tidak disiksa. Bukan. Tetapi diperintahkan ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ibadah yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mentaati kami, berusaha sebenar-benarnya mengamalkan perintah-perintah dan berjuang dengan sebenar-benarnya meninggalkan larangan-larangan. Itu makna جَاهَدُوا فِينَا, serius, sungguh-sungguh dalam meniti jalan kami. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya pengetahuan, kami akan mudahkan padanya beramal tentang ibadah-ibadah. Subulana, jalan-jalan kami. Yang dimaksudkan dengan kalimat subulana dalam ayat ini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Salihin, subulana ay anwa'ul ibadat, akan diberitahukan kepadanya pintu-pintu kebaikan yang lain dan akan dimudahkan untuknya mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa innallaha lamal muhsinin. Wa innallaha dan sunnah Allah lamal muhsinin. Sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Beribadah wa kaum muslimin. Tidak dengan sekobrek semaunya. Bahkan diperintahkan untuk bersegera. Jangan malas-malas. Jangan menunda, nantilah. Masih ada waktu. Lain kali. Besok lagi. Bukan. Ibadah diperintahkan untuk bersegera-segera. Kapan ada di waktu itu satu ibadah, lakukan. Terus dalam hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian. Bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya. Arduha samawatul ard, yang luasnya melebihi daripada langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Itu semua disiapkan bagi orang yang bertakwa. Ibadah kaum muslimin diperintahkan untuk bersegera. Untuk bersegera. Misal dalam hal Nabi mengingatkan tentang sedekah. Ada seorang bertanya tentang sedekah. Nabi memberitahukan kepadanya ilmunya. Sedekah itu tidak nunggu kaya. Sedekah itu ketika engkau susah malah justru pahalanya akan menjadi lebih besar. Nabi ditanya, ai sedekatin adzama ajran? Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Antasaddaq wa anta sahihun syahihun tahshal faqru ta'mal ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan kau sehat, dalam keadaan ada rasa bakhil, kikir dalam hatimu, dalam keadaan engkau ingin kaya dan takut miskin, engkau bersedekah. Nabi ingatkan, wala tumhil, jangan engkau tunda-tunda dalam bersedekah. Jangan engkau katakan nantilah kalau sudah omber rezekine, nanti kalau sudah banyak uang, ini masih banyak kebutuhan belum tertutup. Seringnya begitu. Seringnya digoda untuk nanti, besok lagi, minggu depan, bahkan tahun depan saya akan korban sekarang. Urung de duit, padahal ada uang. Korban tahun depan, nanti kalau saya sudah nabung sekian juta. Nabi tidak seperti itu perintahnya. Bahkan Nabi menekankan, wala tumhil, jangan kau tunda ibadah itu. Dalam hal ini adalah sedekah, nunggu kaya, nunggu omber duitnya, jangan. Hati idabalakadil kulkum, sampai ternyata kau tunda-tunda sedekahnya nanti, kapan nanti, nanti kalau sudah longgar rezekinya nanti, sampai ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, kau tidak bisa lagi beramal apapun. Itu sudah akhir dari kesempatan. Karena itu adalah tanda akhir. Tobat seorang ketika balaghatil hulqum, nyawa telah sampai di tenggorokan. Tobat tidak diterima dan amal soleh yang lainnya sudah tidak diterima. Nabi kita mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, dari Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hasan, innallaha yaqbalu tobatul abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hambanya selama dia belum yugharghir, yakni sakaratul maut, atau bahasa lainnya balaghatul hulqum, telah sampai ruh di tenggorokan. Nabi mengingatkan, la tumhil, jangan ditunda-tunda amal saleh. Walaupun kau dalam keadaan kurang, kau dalam keadaan ingin kaya, sedang menumpuk uang, takut miskin, kebutuhannya banyak, betul, tapi jangan kau tunda, kapan lagi kita menjelang Idul Adha, hai kaum muslimin. Kapan lagi? Kemarin juga belum, tahun yang lalu juga belum, yang dulu juga belum. Nunggu apa? Apakah nunggu kau menjadi miliarder, uangmu sudah banyak sehingga kau ambil sekian juta tidak merasa kurang? Kapan itu ada? La tumhil. Ibadah itu jangan ditunda ketika sudah datang waktunya. Karena bisa jadi tahun depan nyawamu sudah sampai tenggorokan dan kau belum sempat berkorban. Dan tidak ada syariat mengkorbankan orang yang sudah mati. Korban itu al-udhiyah adalah syariat yang diperintahkan bagi mereka yang masih hidup. Nabi tidak pernah berkorban untuk Khadijah binti Khuwailid, seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah untuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlambat waktu, berlalu waktu, engkau akan menyesal. Karena itu sifat ibadah adalah segera. Jangan ditunda. Karena belum tentu engkau bisa mendapati kesempatan itu untuk yang kedua kalinya. Sifat ibadah berikutnya ya kaum muslimin, diperintahkan untuk kita berlomba-lomba. Tetapi berlomba-lomba bukan dalam rangka riaan, ria pamer. Bukan. Bukan berlomba-lomba dalam hal untuk dipertontonkan. Tetapi berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Melihat saudara kita, masya Allah, dia orang yang begini. Ana ingin menirunya. Ana ingin, semisal dia tahu, upayakan lebih dari itu. Begitulah dulu para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu para sahabat fuqara yang fakir, melihat sahabat yang ahnia bisa bersedekah dengan uang-uang mereka. Lihat para sahabat bersedekah yang kaya nampak. Dan itu adalah sebuah kebiasaan, bukan pamer. Itu sebuah kebiasaan. Dia mana yang seperti itu, semua orang tahu. Dzabad dzur, dzaba ahlud dzur bil ujur, kata mereka. Orang-orang yang kaya, mereka beranjak membawa pahala yang banyak. Mereka fuqara, orang-orangnya fakir di kalangan para sahabat, mengeluhkan tentang kalahnya mereka dalam bidang ibadah. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasumu wa tasaddaquna bi fudl amwalihim. Wahai Rasulullah, mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa. Lihat antar fuqara wal masakin, mereka berlomba-lomba. Namun wahai Rasul, mereka bersedekah dengan uang-uang mereka, adapun kami tidak mampu. Maka Rasul memberikan ilmu. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Alakhbirukum. Maukah beritahukan kepada kalian? Yang Allah subhanahu wa ta'ala, idha fa'altumuhu tasaddaqtum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ala fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli tahmidatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wa amr ma'ruf sadaqah wa nahy al munkar sadaqah. Ketahuilah saudaraku, wahai sahabatku, ucapan subhanallah itu sadaqah, ucapan alhamdulillah itu sadaqah, ucapan Allah Akbar itu sadaqah, ucapan la ilallah itu sadaqah, memerintahkan kepada ma'ruf itu sadaqah, mencegah dari munkar itu sadaqah. Sebutkan oleh Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Dalam hadis yang umum, Nabi mengatakan setiap atau semua kebaikan itu adalah sadaqah. Maka mereka bersuka cita dengan ini. Kenapa? Karena mereka bisa bersadaqah dengan amalan. Bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid. Agar supaya mereka bisa minimalnya sepadan dengan orang-orang kaya dalam bersedekah. Undur. Ini dimakukan. Ini dimaukan dalam hal musabaqah. Lomba dalam kebaikan, bukan dalam hal pamer, ria banyak-banyakan tapi kemudian minta dicoblos. Banyak-banyakan suara kelak ketika, bukan itu. Semua dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Namun di akhir hadis disebutkan orang-orang kaya pun mendengarkan ilmu itu. Mereka pun bertasbih, bertakbir, bertahmid, melakukan seperti dilakukan oleh para fuqara. Akhirnya orang-orang fakir itu datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, mereka melakukan apa yang kami lakukan. Bahasa kitanya, kalah maning. Hadirin kaum muslimin, Rasul kemudian mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika kita melihat saudara kita lebih unggul, bukan kita hasad, bukan kita dengki. Saya kalah sama dia, saya enggak mau kalah. Saya akan lawan dia, memunculkan emosi, memunculkan kebencian, bukan seperti itu. Engkau harus mengatakan dia memang diberi oleh Allah Azza wa Jalla keutamaan lebih daripadamu. Dzalika fadlullah, itu keutamaan dari Allah. Yu'tihi may yasha, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita yang mendapatkan kebaikan, kita yang mendapatkan kekayaan, kita dimudahkan untuk beramal, kita dimudahkan untuk berumrah, berhaji, dimudahkan untuk berkurban, dimudahkan untuk ini, maka Allah ingatkan agar mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah keutamaan dari Allah, dari Rabbku, untukku. Dalam rangka apa itu semuanya Allah berikan? Liabluwani, itu semua dalam rangka mengujiku. Ashkur am akfur, bisa aku bersyukur ataukah aku kufur. Sehingga tidak ada kesombongan ketika dia punya keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Dan yang lain ketika kalah dibandingkan dengan yang lain dalam kebaikan, tidak kemudian hasad, dengki, iri, ingin menjatuhkannya dan yang lainnya. Tidak. Dikarenakan dia yakin betul fulan ini memang fadl minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Hadmakan, begitulah namanya ibadah. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan segera-segera. Jangan ditunda-tunda. Dan berlomba-lomba di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Memberikan hidayah dan taisir kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Agar kita bisa melakukan tiga hal tersebut. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Segera, jangan ditunda. Dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kita akan menjadi orang yang baik. Aqulu qali hadza fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibadah diperintahkan untuk kita melakukannya dengan terus menerus, disebut dengan kalimat mudawamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam jawaban. Ketika dalam hadis Aisyah Nabi ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Itu amalan yang dilakukan dengan terus-menerus oleh pelakunya, walaupun jumlahnya sedikit. Apalagi banyak, selama sesuai dengan syar'i dan itu dilakukan dengan terus-menerus, maka tentunya itu lebih dicintai. Sedikit, tetapi karena dia terus menerus melakukannya, maka itu pun amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hal ini kaum muslimin diambil pelajaran mudawamah, amalan dilakukan dengan terus menerus, istimrar, istiqamah, itu akan lebih baik daripada seorang yang beramal banyak namun dia meninggalkannya. Dulu ada seorang sahabat yang melakukan salat malam kemudian dia meninggalkannya. Nabi mengingatkan sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mitla fulan, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Tidak disebut namanya. Tetapi disebut oleh Nabi amal yang tercela. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia orang yang aktif salat malam. Namun sekarang dia telah meninggalkan salat malam itu. Ada yang bertanya, bukankah itu sunnah? Bukan yang wajib? Sahih. Amalan sunnah bukan wajib. Tetapi walaupun sunnah, diperintahkan hal itu untuk kita terus menerus walaupun sunnah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan ayat Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah itu. Yang wajib dan yang sunnah dalam ayat ini diperintahkan untuk kita mengambilnya dengan mengamalkannya. Ayat ini memerintahkan kita untuk terus menerus yang wajib dilakukan karena hukumnya wajib, dan sunnah dilakukan terus menerus juga walaupun itu sunnah. Sesekali ditinggalkan dengan sengaja satu hal yang tidak mengapa, sebagai bukti bahwa kita meyakini itu bukan wajib. Seperti halnya dulu para sahabat tidak puasa di bulan Muharram tanggal 10 yang disebut dengan Asyura. Mengapa sahabat itu sengaja-sengaja tidak melakukannya? Dikarenakan dulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, puasa yang wajib di waktu itu adalah puasa Asyura. Begitu sudah ada puasa Ramadan, puasa Asyura tidak lagi diperintahkan dan juga tidak dilarang, yakni sunnah. Para sahabat melakukan itu, tetapi di antara mereka bersengaja tidak berpuasa di tanggal itu agar memberitahukan kabar umat bahwa puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram adalah bukan perkara yang wajib. Itu karena seringnya dilakukan, terus menerus dilakukan, sehingga butuh untuk diterangkan itu bukan wajib dengan meninggalkannya. Lah kalau kita ini meninggalkan terus sebagai bukti ini sunnah, itu salah jenengan. Harusnya diamalkan terus, suatu hari ditinggalkan karena ini adalah sunnah bukan wajib. Satu amalan sunnah bukan berarti diremehkan. Dengan dalil tadi kami sampaikan, dilakukan mudawamah terus-menerus walaupun itu sunnah. Aisyah anha ummul mukminin mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terbiasa salat malam panjang. La tas'alun husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Hatta tatafattar qadamah. Dalam satu riwayat sama disebutkan kedua kaki beliau bengkak. Lihat dari kaum muslimin, Aisyah mengatakan, Nabi idza fatahu salat min al-lail min wajin au maradin au syai' khairih. Nabi apabila satu malam tidak melakukan salat malam karena sakit atau karena urusan lain, shalla bin nahar, beliau menggantikan salat malam itu di siang harinya. Sinti asyar terakah 12 rakaat. Karena kalau malam ganjil, kalau siang genap. Sampai sebegitunya beliau dalam mudawamah terus menerusnya. Karena memang ibadah itu ya kaum muslimin bukan sekobre. Ibadah itu bukan semaunya, nunggu nantilah agak selah waktunya. Tidak ya kaum muslimin. Ibadah itu cepat, jangan ditunda. Ibadah itu dengan serius, jangan kau malas-malas. Ibadah itu adalah dengan terus-menerus, jangan kau putus-putus dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya, memudahkan untuk kita bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik amalan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار Allahumma ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif quluban ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salat.